Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Masih lanjutan dari kaidah ke-13, al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal ialah bara'atu dhimmah, bebas dari tanggungan. Ini hukum asalnya. Mengenai tarif dan maknanya sudah kalau enggak salah. Ya, definisi dan maknanya. Nah, sekarang masuk ke furu' kaidah. Wah, wanitaq dan ruang lingkup tatbiqiha dan ruang lingkup penerapannya. Nah, Albar baca. Laqad akhada bihadhihi al-qa'idati al-qadariya al-madaniyati wal-jazariyati wa yudhalika kana yataqu tatbiqiha wasi'an wa ala hadha faman idda'a ala ghayrihi haqqan fal-aslu adamuhu kulla ila athbata al-mudda'i dhalika wa furu'i hadhihi al-qa'idati wa tatbiqatiha idha ikhtalafa al-mudriku aw al-ghasibu مع صاحب المال في قيمة المال المتروف أو المقصوب أو المقصوب القول قول المتروف أو الغاصب أو الغاصب لأن الأصل البراءة عما زاد وعلى المدعي الزيادة وعلى المدعي الزيادة وهو صاحب المال إثبات الزيادة وكذلك إذا اختلف المستقرض والمقرض في مقدار القرض فالقول قول المستقرض وعلى المدعي الزيادة وهو المقرض البينة وإذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع بعد هلاكه أو بعد خروجه من ملكه فالقول قول المشتري وكذلك إذا اختلف المستأجر والمؤجر في المقدار والمؤجر في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة فالقول قول المستأجر وعلى البائع والمؤجر البينة لإثبات الزيادة التي يدعيها أو مؤجر boleh juga مؤجر yang menyewakan مؤجر. أما إذا وقع الاختلاف بينهما قبل هلاك المبيع أو خروجه أو خروجه من ملكه أو قبل استيفاء المنفعة فالحكم أنهما يتحالفان ويتراداني المبيع والمأجور وهذا إذا لم يكن لأحدهما البينة على ما يدعيه بهذا جاءت المادتان ثامنا Saminan wa sab'un. Sab'un ini marfu. Saminan wa sab'un wa sab'un mi'atin ba'da alf. Wa alf. Wa itu dua itu. Wa wawnya itu waw. Tasi'ah wa sab'un wa sab'un mi'atin wa alf min majallatil ahkam al-adliyati. Nah. Furu'ul qa'idah wa nitaqu tatbiqiha, cabang kaidah dan ruang lingkup penerapannya. Laqad akhadha bihadhihi al-qa'idati fil qadaya al-madaniyati wal jazaiyah. Atau ukhida juga boleh ya. Dari kaidah inilah diambil pada kasus madaniyah al jazaiyah. Kalau bahasa kita itu hukum perdata. Ya, hukum perdata, bukan pidana. Perdata itu paham ya? Perdata itu masalah apa? Bukan kejahatan, bunuh-bunuhan, tapi misalkan apa? Khusumat, pertikaian, harta gonogini, atau apa lagi? Hah? Ya, tipuan dan semisalnya. Lidzalika kana nitaqu tatbiqiha wasi'an. Maka yang demikian itu ruang lingkup penerapannya itu luas. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, faman idda'a ala ghairihi haqqan, maka barang siapa yang mengklaim punya hak atas orang lain, fal aslu adamuhu, maka hukum asalnya adalah dia tidak punya hak. Dia tidak punya hak. Illa idza asbata al mudda'i, kecuali jika sang mudda'i, sang pengklaim yang ngaku-ngaku tadi, asbata, dia membuktikan, dia menetapkan zalik, klaim dia tadi. Wa min furu'i hadhihi al-qa'idati wa tatbiqatiha, maka diantara cabang dan penerapan kaidah ini adalah, nah ini yang pertama. Jadi paham ya? Antum lagi bawa motor. Tiba-tiba ada begalnya, sekarang nyamar kan. Woi, minggir gitu. Minggir kamu. Kenapa? Ya. Ini motor adik saya ya, kamu colong ya? Enggak. Ayo ikut saya gitu. Nah, ikut saya. Ah, ingat aja kaidah fikih. Al aslu bara'atu dhimmah. Nah. Mana buktinya? Ikut aja di sini. Mana buktinya? Kalau enggak, ayo kita ke kantor polisi. Nah, pasti kabur. Ayo kita ke kantor polisi. Mana buktinya? Di sini. Ayo kita buktikan ke kantor polisi. Nah, itu. Jadi hukum asalnya enggak boleh. Bara'atu dhimmah. Ya, fal aslu adamu illa idza asbata al mudda'i, kecuali jika sang ngaku-ngaku tadi membuktikannya. Maka di antara cabang kaedah dan penerapannya adalah idza ikhtalafa al mutlifu, apabila orang yang merusak, awil ghasibu, atau yang merampas, ya, berselisih ma'a sahibil mal, dengan sang pemilik harta, fi qimatil mal al-matlufi aw al-maqsubi, tentang nilai harga yang rusak atau yang dicuri tadi. Fal qawlu, maka pendapat yang diambil yang menang ialah fal qawlu qawlul mutlifi, yang diambil adalah pendapat yang menghancurkan, awil ghasibi, atau yang merampas. Kenapa? Li annal asla al-bara'atu amma zada, karena hukum asalnya ialah dia terbebas dari tambahan, ya, dari apa yang ditambahkan. Paham gak di sini? Misalkan, ya, kita nggak sengaja nyerempet mobil orang, nah, terus dibilang ganti ini, lecetnya begini. Antum searching, ya, di mana tuh, di Google, kan Google ya arif kula syai, ingat. Google tahu semua, ingat. Kita searching di Google, lecet bumper belakang mobil ini. Keluar harganya. Segini, Pak. Segini, saya ganti segini. Dia, oh enggak, saya ini mobil saya keren apa segala macam. Nah, enggak bisa. Maka al-qaul, qaul siapa? Qaul mutlif. Yang merusak. Bukan qaul mudda'i, bukan qaul sahibil mal, bukan. Paham gak di sini? Nah. Baik. Mana lagi tadi? Li annal asla bara'atu amma zama wa 'ala mudda'i az-ziyadah. Nah, bagi orang yang mengklaim, ya, wa 'ala mudda'i az-ziyadata, dan bagi yang mengklaim minta tambahan, wa huwa sahibul mali, yaitu sang pemilik harta, dia wajib apa? 'Ala, di situ wajib isbatu ziyadah. Dia wajib membuktikan adanya tambahan tadi. Wajib mendatangkan bukti bertambah. Misal antum pinjam motor. Antum merusakin motor orang. Antum dikatakan mutlif, merusak. Motornya si Jaki, keren tuh. Motor trail. Berapa tuh harganya? Hah? 28 juta. Hilang motornya, pinjem sama Arga. Oh. Misalkan si Arga pakai motor trail kan, oh, udah ahli topan ini. Nah, terus si Arga bilang hilang, Saya enggak sengaja parkir di depan, kuncinya di situ. Ya namanya khilaf, kan manusia tempatnya lupa. Gitu kan. Kata Zaki, Zaki ganti. Berapa? 25 juta. Berapa? 28 juta. Tahun berapa belinya? Tahun 2008. Wah, dicari sama harga. Ke yang tadi harga mencari di Google. Harga motor trail gini-gini tahun 2008. Wah, berubah harganya. Jadi 6 juta setengah. Ah, ya kan? Nah, kalau siapa kalau begitu? Kalau harga. Kecuali Zaki, sahibul mal, mampu mendatangkan bukti atas dianya. Ternyata dia punya klaim. Ini saya ganti itunya. Nih, kwitansi saya beli aksesorisnya. Ganti knalpot, ganti lampu, ganti rem, ganti mini. Motor aja gak diganti. Ganti semua. Wah. Jadi, nah kalau Zaki ada punya bukti, ah berarti kaul sahibul mal. Tapi kalau gak ada bukti, ya udah. Oh enggak kok, bawaannya kayaknya original. Ya berarti kaul mutrif. Ah, yang merusak, yang menghilangkan. Ngerti gak sini? Kenapa? Karena hukum asalnya baru atau zimah. Paham gak di sini? Nah. Kemudian, mana lagi tadi? Kadzalika idza ikhtalafa al-mustaqridu wal muqridu. Apa demikian pula apabila berselisih orang yang berhutang dengan orang yang menghutangi. Fi miqdaril qard, fi miqdaril qardi, tentang kadar nilai berapa jumlah hutang. Fal qawlu qawlul mustaqridi. Nah, maka pendapat yang diambil ialah pendapat yang berhutang. Misalkan harga ngutang sama Zaki. Harga ya tiba-tiba bayar hutang. Nih Zaki, 1 juta saya bayar hutang saya 3 tahun lalu. Atau setahun lalu, kata Zaki, enak aja 1 juta. Antum minjem sama Ana 5 juta. Loh, harga 1 juta kok. 5 juta Ana transfer waktu itu. Ana enggak lihat. Ana pikir 500 ribu. Ini 500 ribu Ana sedekahin buat Antum. Nih Zaki. 5 juta. Nah, kol siapa? Kol mustaqrid yang berhutang. Kolnya si Arga daripada Zaki yang memberikan hutang. Ya. Paham enggak di sini? Nah, kemudian fal qawlu qawlul mustaqrid wa 'alal mudda'i az-ziyadata. Nah, bagi yang mengklaim ada tambahan sang punya hutang, wa huwa al-muqridu, yaitu sang pemberi hutang, bagi dia apa? Al-bayyinah. Dia wajib memberikan bukti. Ternyata Zaki yang sebagai pihak yang menghutangi punya stroke bukti transfer kepada Arga setahun silam 5 juta. Nih. Kata Arga, kok stroke setahun lalu masih jernih? Wah, palsu nih. Nah, kalau ada stroke ini berarti kol mukrit. Kol yang menghutangi. Ngerti gak? Tapi kalau gak ada bukti, Arga ngaku bayar hutang 1 juta. Zaki ngaku, loh hutangnya 2 juta atau lebih. Maka selama tidak ada bukti dari pihak yang menghutangi, kolnya kol yang berhutang. Paham gak di sini? Kenapa? Al aslu baratu dhimmah. Hukum asalnya terbebas dari dhimmah, dari tanggung jawab. Taib. Kemudian mana lagi? Hah? Wa idza ikhtalafa al-ba'i'u wal-mushtari fi samanil babi' ba'da halakihi aw ba'da khurujihi min milkihi. Nah, apabila berselisih al-ba'i, sang penjual, wal mustari dan sang pembeli, fi samanil mabi', terkait harga barang yang dijual setelah hancur, setelah halak, rusak, au ba'da khurujihi min milkihi, atau setelah keluar dari sang penjual dari kepemilikan dia. Ya. Fal qawlu qawlul mustari. Maka pendapat yang menang adalah pendapat sang pembeli. Ya. Nah, harga jual. Harga beli motor dari Zaki. 28 juta. Kemudian ternyata barangnya itu, motornya itu motor reject atau rusak. Setelah keluar dari mulki, dari kepemilikan si bai, harga mengklaim, oh ini, ya, ini berselisih. Oh enggak, segini, harganya sekian, sekian. Nah, yang dimenangkan adalah call-nya call sang pembeli. Wa kadzalika idza ikhtalafa al-musta'jiru wal mu'ajjiru fi miqdaril ujrati. Demikian pula apabila berselisih sang penyewa dengan yang menyewakan pada masalah nilai harga barang sewaan tadi, ba'da istifa'il manfaati, setelah digunakan manfaatnya. Misal rental mobil gitu ya. Harga nyewa mobil ke Zaki, misalkan Avanza gitu, harga Mas Zaki aja sekarang aktornya berdua. Ya, fal qawlu qawlul mustajiri. Maka pendapat yang menang adalah pendapat yang menyewa. Pendapat yang menyewa. Wa alal ba'i awal mu'ajiri, maka wajib bagi penjual dan penyewa al bayyinatu. Dia wajib mendatangkan bukti li isbati ziyadati allati yadda'iha, ya, untuk mendatangkan bukti tambahan yang dia klaim tadi. Amma idza waqa al-ikhtilafu bainahuma qabla halakil mabii au khurujihi min milkihi au qabla istifa'il manfaati fal hukmu annahuma yatahalafani wa yataraddani al-mabii'a al-ma'jura. Nah, berikutnya. Adapun idza waqa'a al-ikhtilaf, jika perselisihan itu terjadi di antara keduanya sebelum barangnya itu rusak, atau sebelum barangnya keluar dari kepemilikan si penjual, atau sebelum digunakan, dimanfaatkan, maka hukumnya adalah bahwa annahuma, keduanya, yatahalafani. Yatafa'al. Ini memberikan faedah apa pelajaran kita di Amsalat Tasrifiyah? Hah? Apa? Musyarakah santum. Maka keduanya saling berhalaf, saling bersumpah. Ya. Tidak hanya saling bersumpah, apalagi wa yataraddani, saling mengembalikan al-mabi'al ma'jur, barang-barang yang jual beli tadi atau ma'jur yang disewakan tadi. Wa hadza idza lam yakun li ahadihima al-bayyinatu ala ma yad'ihi. Ini apabila tidak ada bukti bagi salah satu keduanya, ya, dalam klaimnya tadi. Nah, ini terdapat di majalah, di dua materi dari majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Nah, wa min furu'i hadhil qa'idah, di antara penerapan cabang, di antara cabang kaidah ini lagi. Ah, Bowo, baca Bowo. Dafa'a berapa? Al-Faryalin. Masalan, suma khtarafa faqala dafi'un dafa'tu laka hadal mablaqo qurban. Faqala al-akhidu innahu hibbatun. Falqawlu li'akhidi biyaminihi in ajaza adafi'u adikbati ma yadda'ihi. لأن الحاسد يدعي براءة ذمته والأصل براءة ذمته. بس فروعي هذه القاعدة في مجال القضايا الجنائية يعتبر متهم بريئا حتى تثبت إدانته. فمن هنا جاء القول المشهور أشرط يفسر لمصلحة المتهم muttahami limaslahatil muttahami li anal asra baratu muttahami min iktikabi al jarimati wa ma yatarattabu alaiha min uqubatin fa in lam yathbut dhalika fa inna shakka la yaqtuhu li idanatil muttahami fa yufassaru limaslahatihi ay baratu. Nah, kemudian ya, di antara cabang-cabang kaidah ini juga, ya, annaman dafa'a lil akhara alfa riyal, masalah bahwa orang, bahwa barang yang barang siapa yang membayar kepada orang lain 1.000 rial misalkan, sumaktalafa, kemudian keduanya berselisih, ya, jadi bayar utang nih, ya. Bayar utang, bayar 1.000 rial, kemudian keduanya berselisih. Faqala dafi', maka orang yang membayar berkata, dafa'tu laka hadzal mablagha qardan. Saya membayar kepada engkau, saya memberikan uang ini kepada engkau sebanyak ini, hadzal mablagha, sebanyak ini qardan, ini sebagai hutang. Saya ngasih ke kamu ini sebagai hutang. Wa qala al-akhidhu, ya, yang ngambil mengatakan, oh innahu hibatun, loh hibah ini. Nah, misalkan si Zaki ngasih ke Arga, nih pegang aja kak, uang nih 1 juta buat makan di Sakan. 1 juta berapa bulan tuh Arga makan di Sakan? 10 bulan, berapa? Hah? 6 bulan? 8 bulan? Orang sebulan cuma 150 ribu. Hah? 200, katanya 5.000 sehari. Udah naik. Wuh. Siapa menteri perekonomiannya? Bang Raymond. Jadi naik, jadi berapa makan sehari sekarang? 7.000. Wih, ayam. 7.000 tiga kali makan ayam. Masyaallah. Bisa naik gitu ya. Saingan Sri Mulyani Raymond ini. Nah, 7.000 berarti sebulan berapa tuh? 210. Kalau 1 juta berarti 5 bulan. Ini kata Zaki, nih Arga buat makan 5 bulan. 1 juta. Kata Arga, oh jazakallah khairan Zaki. Masya Allah, sama jazakallah. Nah, kemudian tiba-tiba setahun kemudian, 5 bulan kemudian, ya, si Jaki datang. Ya, dafa'tulah hadzal mablagha qardan. Arga ingat gak? Saya ngasih uang ke kamu ini. Nah, waktu itu sebanyak itu sejak sebagai utang. Kata Arga, wa qala al-akhidhu, si Arga yang ngambil, innahu hibatun. Itu kan hibah. Kata Jaki, ente siapa ada kasih hibah? Ipar bukan gitu. Nah, mana lagi? Fal qaulu, berarti qaul ini yang menang, qaul siapa nih? Fal qaulu qaulul akhid, masyaallah. Yang menang ucapannya si Arga yang diberi. Tapi dengan syarat biyaminihi. Dengan sumpah dia. Demi Allah, Arga bilang begini. Wallahi, tallahi, billahi. Wah, huruf qasam keluar semua itu. Wallahi, tallahi, billahi. Keluar semua huruf qasam. Masya Allah. Nah ini kapan dikatakan yang menang pendapatnya yang ngambil, in ajiza addafi'u an isbati ma yadda'ihi, apabila yang memberi, yang menyerahkan tadi, yang menyerahkan uang tadi, si Zaki ini, dia gak mampu an isbat untuk membuktikan ma yadda'ihi, apa yang dia klaim. Dia mengklaim ke memberikan ke si Arga 1 juta. Kata Arga, mana buktinya? Kata Jaki, loh kan saksinya Allah. Ingat gak ketika kita berdua lagi nongkrong di Bapon Sengon itu? Ingat dong katanya. Kalau bukti gak ada, orang kita ngasih langsung gak ada SS-nya katanya. Kata Arga, no pick hoax. No pick hoax, kata Arga. Berarti kaul akhid. Kenapa demikian? Li annal akhida yadda'i. Karena orang yang ngambil tadi, yadda'i sudah di mengklaim. Yadda'i bara'ata dhimmatihi. Dia sudah mengklaim terbebas dari tanggung jawab dia, mesti bayar. Kalau itu dianggap hutang. Wal aslu bara'atu dhimmah. Nah, sedangkan hukum asalnya dia terbebas dari tanggung jawab. Wa min furu'i hadhihi al-qa'idati fi majal al-qadaya al-janaiyah. Nah, di antara cabang kaidah ini pada ruang kasus kejahatan ialah yu'tabaru al-muttaham bari'an. Nah, ini kalau di bahasa kita nih asas praduga tak bersalah. Lihat nih. Al-muttaham, muttaham itu orang yang tertuduh. Orang yang tertuduh itu yu'tabaru, dianggap bari'an, dia terbebas dari tuduhan yang dialamatkan kepada dia. Hatta tasbuta idanatu, idanatuhu, hingga terbukti kejahatan dia, hingga terbukti kriminalitas dia yang dia lakukan. Wa min huna, maka dari sini, ja'al qawlu al-mashhuru, terdapat ucapan yang masyhur, asyakku yufassaru limaslahatil muttahami, keraguan ditafsirkan untuk kemaslahatan yang dituduh. Jadi menguntungkan yang tertuduh. Kenapa? Li'annal asla bara'atul muttahami min irtikabil jarimati, karena hukum asalnya terbebasnya orang yang tertuduh dari terjatuh kepada kepada sebuah kriminalitas, kepada sebuah kejahatan. Wa ma yatarattabu 'alaiha min 'uqubatin, yang merupakan dampaknya nanti buat dia adanya ukubah, adanya sanksi hukuman. Fa illam yasbut dzalika, maka jika tidak terbukti yang muttaham, yang tertuduh ini melakukan kejahatan, fa inna syakka, maka sesungguhnya keraguan saja, la yasluhu li idanatil muttahami. Ya. Keraguan semata ini enggak layak untuk dituduhkan kejahatan bagi sang tertuduh tadi. Fa yufassaru, maka ini ditafsirkan limaslahatihi, untuk kemaslahatan diri dia, artinya menguntungkan diri dia, ai bara'atuhu, dia terbebas dari ya tuduhan tadi. Ngerti gak sini? Sekarang saya mau tanya begini. Ini kan hubung kasus perdata semua, itu artinya muamalah bainan nas. Sekarang bagaimana interaksi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah? Hablum minallah katanya. Seorang, saya mau tanya, gimana antum menerapkan kaidah ini? Dia ragu punya tanggungan kodok puasa atau enggak? Apakah dia wajib mengkodok puasanya atau tidak? Atau kalau dalam mazhab Syafi'i, tanggungan kodok sholat. Orang yang dulu bandel, gak sholat, kemudian tobat, sholat lagi dalam mazhab Syafi'i, dan ini juga pendapat banyak ulama mazhab yang lainnya, dia mengkodok sholat dia di hari-hari lain semampu dia, kira-kiranya. Nah, apakah punya tanggungan sholat atau puasa atau tidak, maka ia, kalau dia ragu, maka ia tidak berkewajiban mengkodok sholat tadi. Saya punya tanggungan gak ya? Kemarin udah saya kodok belum ya? Sebab hukum asalnya dia terbebas dari tanggungan kodok. Ya. Kecuali jika permasalahannya, apakah hari ini dia udah sholat? Saya tadi subuh sholat gak ya? Gitu. Ragu dia. Apa sih yang sholat ini bisa-bisa lupa? Maghrib atau isya biasanya. Dari maghrib dia nongkrong, segala macam, kelar-kelar jam 2 pagi. Dia ragu, tadi saya udah isya belum ya? Ya, kalau pada hari itu, maka dia wajib melaksanakan sholat. Anggap aja belum. Kaidah ini gak berlaku. Ya, kenapa demikian? Sebab sudah ada keyakinan kewajiban sholat pada hari itu yang harus dilaksanakan. dan ketika ragu apakah sudah dilaksanakan atau belum, maka dihukumi belum melaksanakan. Ya, sebagaimana nanti ada kaidah berikutnya. Ya, kaidah berikutnya yaitu kaidah mansyak. Mansyak hal fa'ala syai'an am lam yaf am lam amla amla fal aslu ya annahu lam yaf'al. Gitu. Ada kaidah berikutnya nanti. Barang siapa yang ragu apakah dia melakukan suatu hal atau belum, maka hukum asalnya belum. Tapi selesai kaidah al-asul barwah atau dhimmah, maka sekarang belum ya? Hah? Udah. Nah, berarti sekarang kita masuk ke kaidah berikutnya. Kaidah ke-14. Kaidah ke-14 al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, hukum asal ialah tetap. Ya, hukum asal sesuatu ialah tetap ada. Alama alamaka makana sesuai asalnya alamakan dari yang sebelumnya. Ya, ini kaidah penting ini juga. Ya. Yaitu keadaan yang ada, hukum asal keadaan yang ada itu tetap pada seperti keadaan sebelumnya. Ya. Jadi standar hukum keadaan yang muncul belakangan itu mengikuti hukum keadaan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena hukum itu adalah sesuatu yang bakok, yang langgeng. Ya. Misalkan begini. Orang yang meyakini dirinya itu punya masih ada wudu, lalu dia ragu, tadi kentut enggak ya? Maka dia dihukumi tetap dalam keadaan wudu. Kaidah ini al-aslu baqau makana ala makana. Ya. Nah. Orang yang ragu ketika makan sahur apakah sudah masuk subuh atau belum ya? Karena lagi mati listrik, enggak kedengeran azan. Ya, dia mau nengok-nengok ke langit, jadi enggak punya pengetahuan tentang ilmu falak, mengetahui mana fajar shodiq, mana udah keluar apa belum. Ya. Nah, keraguan ini enggak mempengaruhi dia, maka hukum asalnya masih malam. Masih malam. Berarti yang dia makan semalam sahur. Dia sahur nih. Mati lampu enggak kedengeran azan. Enggak kedengeran azan. Duh, ini udah malam, masih malam atau udah subuh? Nah. Setelah itu dia berhenti berdasarkan kira-kira dia aja. Kayaknya udah nih. Tapi dia ragu, gimana ya? Jangan-jangan. Udah hukum asalnya makana ala maka. Baqau makana ala maka. Udah hukum asalnya masih malam. Begitu. Bisa dipahami sini? Nah, kita baca syarahnya di sini. Nah, Mas Patur baca syarahnya, Mas Patur. Marji. Nah, rujukan kaidah ini. Tandariju. Mana antum? Fadil qaidatu hiya marji'ul qaidati allati nahnu bisiddah bisada di syarhiha. Ah, kenapa mansub? Hatta yakinun. Fala natahawwal anhu hatta yakuma ad-dalilu ala qawlihi. Ala khilafihi. Hasbuka. Baru berapa kali bolos. Langsung kesleo-kesleo bacanya. Nah, qala Syekh Asy-Syarih Syekh Abdul Karim Zaidan hafizallah rahimahullah, rujukan kaidah ini, hadhil qaidah tandariju fil qaidah al-yakin la yazulu bisyak. Rujukannya jadi kaidah ini termasuk dalam kaidah al-yakin la yazul bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Nih, jadi cabangnya ini. Fahadhil qaidah, ya, jadi kaidah besarnya itu. Al-yakin la yazalu bisyak, ini kaidah besar, kaidah kubra. Cabangnya ini. Fahadhil qaidatu hiya al-marji, maka kaidah ini yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, ini adalah sumber rujukan marji'ul qaidah allati nahnu bisadadi syarhiha. Sumber rujukan kaidah yang kita di sini sedang mensyarahnya, ya, menjelaskannya. Fal qaidatu tsabitatu allati natamassaku biha, maka kaidah yang valid, yang baku, yang kita berpegang dengannya, hiya ibqaul halah, ibqaul halati allati kana 'alaiha asyai'u fil madi, yaitu tetap memberlakukan suatu keadaan yang sesuatu itu kana 'alaiha, tetap berada sebelumnya, fil madi, pada masa silam lampau, hatta yakuma ad-dalilu ala taghyiriha, hingga terdapat dalil, ya, dalil yang menunjukkan akan perubahannya. Li annal halata sabiqata, karena kondisi yang lampau sebelumnya adalah yakinun, sebuah keyakinan. Fala natahawwalu anhu, maka kita tidak beranjak darinya, tidak berpindah darinya, hatta yakuma ad-dalilu ala khilafihi, hingga terdapat dalil yang menunjukkan akan perbedaannya. Nah, paham sini? Ini kaidahnya. Ngerti enggak sini? Ya, tabarakallahu fikum. Ya. Terus dibaca al-ma'nal qaidah. Pak Hadi. Hah? Apa? Tashir asyara yushiru. Yushiru hadhihi al-qa'idatu ila ma ya'rifu. Ila ma yu'rafu. Ila ma yu'rafu bil istishhabi wa huwa al-hukmu bi baqa'i amri mutaqqitin lam yuthbat taghyiruhu wa huwa 'ala naw'ain. Lam yasbut taghayyuruhu. Al-shay'i dalilan ala anna hadha al-hala huwa ma kana alayhi al-shay'u fi az-zaman as-sabiq wa yuqalu lahu al-istishhab al-maqlub li annahu aqsul awwal. Nah. Baik, makna kaidah ini. Perhatikan makna kaidah ini. Tusyiru hadhihi al-qa'idah, kaidah ini, al-aslu baqa'u makana ala makan, kaidah ini mengisyaratkan ila ma yu'rafu bil istishhab, mengisyaratkan kepada sesuatu yang telah dikenal, yaitu dengan istilah istishhab. Apa itu istishhab? Wa huwa al-hukmu bi baqa'i amrin muhaqqiq, yaitu hukum yang bi baqa', yang tetap bertahan, yaitu hukum mempertahankan suatu hal, suatu perkara yang muhakkik, yang muhakkokin, mempertahankan suatu perkara lam yasbut taghayyuruhu, yang perubahannya itu tidak terbukti, yang tidak ada bukti perubahannya. Wa huwa ala naw'ain, yang namanya istishhab ini terbagi menjadi dua. Yang awal ibqa'u syai'i fil waqtil hadiri ala ma kana 'alaihi fil madi ila ayyakuma ad-dalilu 'ala khilafihi. Itu yang pertama, mempertahankan sesuatu pada waktu hadir, mempertahankan sesuatu hal pada waktu saat ini, ya, ala ma kana 'alaihi syai' fil madi, sesuai dengan keadaan dia yang lampau, yang dulu, hingga terdapat dalil yang menunjukkan akan perbedaannya. Asani yang kedua, ittikhadu al-madi. Jadi yang pertama ini apa? Dia mempertahankan ya pokoknya seperti dulu gitu, hukumnya seperti yang lama. Nah, yang kedua, ittikhadul hali al-hadiri li syai'i dalilan ala anna hadzal hala huwa ma kana 'alaihi syai'u fi zamani sabiq. Ini sama aja sebenarnya. Yaitu menjadikan kondisi saat ini bagi sesuatu hal itu sebagai petunjuk dalil bahwa keadaan saat ini itulah yang seperti zaman dahulu, seperti waktu itu, seperti waktu sebelumnya. Wa yuqalu lahu istishhabul maqlub. Nah, ini sering juga disebut dengan istishhab maqlub. Kenapa? Karena dia aksul awal, kebalikan dari yang pertama. Wa min amsilatil qa'idati wa furu'iha. Di antara kaidah dan penerapan. Ya, kaidah ini dan cabang-cabangnya. Dimas. Ghaibatan. La yu'lamu mawdu wa ayat yu'tabaru ayat fi haqqi rasihi mukil halu hadir bisdishab al-hali fi zaman al-madi bimakna anna hayatahu qabla ghaibatihi lama kanat mati mutayak kon mutayaqqanah lima kanat mutayaqqanatan fayu'tabaru hayyan fil hali al-hadiri ila an yatayaqqana mautuhu wa min thumma la taqsimu amwal la tuqsamu baina wa iddaat iddaat al-zawjatu ala zawjiha ba'da ma wusuli nafaqati al-muqaddarati ilayha wa idda'a al-zawju al-ifala fal-qawlu qawluha biyaminiha lian al-asla baqa'uha ba'da an kanat tabitatan fi dibatihi hatta yakuna dalila dalilu ala khilafi. Nah, maka diantara contoh kaidah ini dan furu' cabangnya ialah fi naw'iha al-awwal, pada cabang yang pertama. Cabang yang pertama yaitu apa? Istishhab yang awal, yaitu mempertahankan hukum suatu hal pada waktu yang saat ini itu seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menyelisihinya. Contohnya annal mafqud ya faqada, kehilangan, berarti mafqud orang yang hilang entah karena minggat, karena terusir, atau karena hilanglah minggat ya, atau dia ya kemana gitu ya, merantau ya, nggak balik-balik ke Jawa, ke Sumatera, ke luar negeri, nggak pulang-pulang gitu. Sementara dia punya harta, nanti hartanya itu gimana ini? Nah, gimana gitu? Ya, taibar kalau fikir. Nah, annal mafqud, orang yang hilang, yang hilang, yang minggat, yang diusir, macam-macam lah, yang hilang lah ya. Wa huwa al-ghaib, yaitu yang ghaib, yang hilang, ghaibatan munqati'atan. Ghaibatan munqati'atan. Nih, maf'ul mutlak. Ada na'atnya lagi, ada sifatnya lagi. Sudah dia ghaib, enggak ada munqati'ah. Terputus. Apa maksud terputus? Terputus kabar. Udah enggak ada lagi berita. Enggak jelas, sudah seperti ditelan bumi, tapi ragu mau dikatakan masih hidup atau masih udah meninggal. Bihaitsu la ya'lamu mautuhu wa la hayatuhu. Di mana enggak diketahui hidup dan matinya dia. Masih hidup atau masih kok masih mati sih? Atau udah wafat gitu kan. Nah. Maka gimana dia kalau begini nih? Yu'tabaru hayyan fi haqqi nafsihi fi halil hadiri. Maka pada saat itu, keadaan saat itu dia dianggap sebagai orang yang masih hidup. Ya. Kapan dia minggat? 10 tahun lalu. Nah, umurnya berapa? 40. Nah, umurnya manusia umumnya berapa? 60-an. Nah, berarti masih hidup kali, dianggapnya masih hidup. Kalau ntar 30 tahun lagi, udah mati berarti kan. Nah, ini dibahas ini di buku fikih ya. Nah, dibahas ini loh, di kaidah fikih. Nah, ini dianggap masih hidup. Kapan si ya misalkan si Raymond itu minggat kapan? Baru 3 tahun. Tenang aja kalau lapar pulang dia gitu kan. Nah. Bistishabil hadir fi zamani ma. Ya, yaitu bistishabil hadir. Yaitu dengan apa? Menganggap dia itu dengan memberlakukan hukum saat ini ya di zamanil madi. Dengan hukum zaman dulu. Sebelumnya dia hidup, ya masih hidup nih. Kenapa? Karena umur dia paling sekarang baru 40. Masih hidup itu. Bima'na anna hayatahu qabla ghaibatihi, yaitu di maknanya hidupnya dia sebelum kepergian dia tadi, keminggatan dia tadi. Lima kanat mutayaqqanatan. Ya, lima kanat karena dibangun berdasarkan keyakinan. Fayuk tabaru hayyan, maka dia dianggap masih hidup. Fil halil hadir, pada saat ini. Ya, ila an yatayaqqana mautuhu, sampai yakin matinya dia. Sampai datang keyakinan matinya dia. Wah, yakin mah. Minggatnya kapan? 60 tahun silam. Berapa tahun ketika dia umur minggat? 30 tahun, 90 dari mati itu mah. Umumnya kan begitu. Ya. Wa min summa maka dari sini la tuqsamu, maka tidak boleh dibagi amwaluhu, harta dia enggak boleh dibagi-bagi dulu. Baina warasatihi, di antara para ahli warisnya. Enggak boleh, dia belum nikah. Ya, maka saudara dia, ibu dia, kalau punya nenek belum dapat tuh. Ya, belum dapat tuh. Hatta dia punya anak sekali. Dia punya anak, belum dibagikan dulu. Khawatir dia di sana nikah lagi. Punya anak lagi enggak? Enggak. Kalau dia punya anak juga, berarti yang sana dapat warisan enggak? Dapat. Enggak ada tuh, anak sini, tanah sini, jatah anak sini. Enggak ada kayak gitu. Ya, yang dihitung adalah harta dia secara keseluruhan. Paham enggak di sini? Tau-tau masih hidup gimana? Pulang bawa istri 3. Bawa istri 3, anak banyak. Jangan dijual ini. Pulang-pulang bawa istri 3. Masya Allah. Misalkan Mas Patur ke Jepang. Tugas dari Bridgestone. Nggak balik-balik. Gimana ini? Tenang dulu. Pulang bawa 3. Masya Allah. 3 oleh-oleh maksudnya kalau Mas Patur. Mana lagi berikutnya? Ba. Lihat penerapannya. Idda'at az-zawjatu 'ala zawjiha. Seorang istri mengklaim, mengaku-ngaku kepada suaminya, mengaku apa? Adama wusulin nafaqah. Nafkah enggak sampai kepada dia. Al-muqaddara 'alaiha. yang nafkahnya itu yang ditakdir, yang di sudah ditentukan kepadanya. Jadi suaminya di Bekasi, istrinya di kampung. Istrinya diajak apa? Istrinya mau diajak ke kota, tapi karena anak sekolah mungkin gitu kan, atau yang lainnya lah faktor. Sang suami mengatakan, dah, ntar saya kirim belanja per bulan. Berapa belanja di kampung? 7.000 kali. Kan antum makannya 7.000 tadi katanya. 7.000 kali 30 hari. Enggak ya, beda ya. Nah, beda. Misalkan per bulan 2 juta gitu ya. Sang istri mengatakan, "Ya, Bang, mana? Belum dikirim. Udah kok. Saya titip sama si Pulan kemarin," gitu kan. "Dia pulang saya kasih uang buat ngasih ke kamu," gitu. "Enggak ada." Ya. Suami gak bisa kasih bukti. Stroke gak ada, apa-apa gak ada. Berarti kaul siapa? Kaul zaujiha. Zaujatiha. Berarti ucapan yang diambil, pendapat yang diambil, pendapat sang istri. Wadda'a az-zauju al-isalah. Sementara sang suami mengklaim, "Oh, udah sampai kok." Fal qawlu qawluha. Maka pendapat yang diambil adalah pendapat sang istri. Biyaminiha, tapi dengan sumpahnya dia. "Sumpah, Bang, belum ada sampai." "Demi apa kamu?" "Demi Allah, Bang." Li'annal asla baqa'uha. Ya, karena hukum asal adalah tetap berlakunya, baqa', tetap berlaku. Maksudnya apa? Masih ada kewajiban nafkah dari sang suami. Baqa'uha itu maksudnya masih ada nafkah. Kewajiban nafkah. Abang masih wajib. Udah, gak ada, Bang, gitu. Sumpah demi Allah, ya. Nah, hukum asalnya sang suami itu masih terus wajib membayar nafkah. Ya. Ba'da an kanat tsabitatan. Setelah sebelumnya ya, telah terbukti fi dhimmatihi, dalam tanggung jawab dia. Hatta yakuma ad-dalilu ala khilafihi, sampai ada dalil yang menyelisihinya. Ternyata sang suaminya mengeluarkan bukti, bukan cuma bukti transfer. Kalau bukti transfer bisa dipalsukan juga. Buku tabungan. Apa namanya? Perpindahan ya? Apa namanya? Mutasi. Nah, ini itu ke rekening kamu. "Salah, Bang, itu istri kedua Abang." "Wah." "Oh iya ya." Itu. Itu Pak Edi ya. Istri di kampung, dia di kota. Ya ini kalah lagi, ngapain ke bujang gitu kan. Nah, rugi bandar gitu kalau kata Pak Ismail. Mana lagi sekarang? Jim ya. Jim. Ah. Coba dibaca. Siapa? Si Arga. Masyaallah, Arga. Kullu madinin idda ifa'a daf'a daf'ad-daini ilal muqridi wadda'a al-mushtari daf'as-samani wadda'a mustajiru fa'il daf'al ujrati wa ankara al-muqridu maf'ul bi qabdha baqa'u mablaghil qardi wasamani wal ujrati ma'tub semua itu ujrati. Dal. Idda'atil idda'at al-mu'taddatu. Mu'taddah, tahu mu'taddah? Ngerti mu'taddah? Nah, wanita yang ditalak masih menjalani masa iddah. Itu namanya mu'taddah. Imtidadat tuhri. Wa adaman qida'i al iddati. Masyaallah. Masyaallah. Nafaqatun iddati. Nah, ilmu nih buat antum. Ilmu buat cerai. Loh, iya namanya pernikahan ya. Memang di buku fikih dibahas kitab cerai. Memangnya nikahnya doang dibahas. Kitab cerainya juga dibahas biar berilmu semua. Masyaallah. Ya. Penerapan kaidahnya yang jim, kullu madin, semua madinin, semua orang yang berhutang idda'a mengklaim ifa adain. Ifa telah melunasi, membayar hutang. Ada wada'inu, sedangkan ada'in orang yang menghutangi, yungkiru, mau mengingkari, saya sudah bayar, belum, enak aja kata yang menghutangi. Sudah bayar saya, kapan, mana bukti transfernya, saya kasih cash, gimana, saya kasih ke kamu, gak ada katanya. Lupa kamu, gak ada gitu. Ini lu apa saling konfrontasi terkait masalah udah apa belum. Kalau tadi Zaki sama Arga masalah nilainya berapa. Taibar kalau fikum. Mana lagi tadi? Fal qawlu qawlu da'in. Maka pendapat yang menang pendapat siapa? Madinah pada da'in. Da'in yang menghutang. Wa 'alal madin, nah bagi kewajiban bagi sang yang menghutang isbatul ifa, untuk membuktikan pelunasan tadi, kapan, di mana, siapa saksinya gitu. Mana stroknya, mana mutasi buku tambungannya. Falawaida almustaqridu. Nah, misalkan begini. Seandainya orang yang berhutang mengklaim daf abdain, sudah membayar hutang, ilal muqridi, kepada orang yang menghutangi, wada almustari, orang yang membeli mengklaim daf as-samani ilal ba'i, telah membayar harga ke sang penjual, wada al-musta'jir, wada al-musta'jiru daf al-ujrati alal mu'ajiri, dan orang yang menyewa telah mengklaim dia sudah membayar sewa kepada orang yang menyewakan, wa ankara al-muqridu wal ba'i'u wal mu'ajiru al-qabda. Sementara orang yang penjual, yang menghutangi, yang menyewakan, itu mengingkari al-qabda, qabd, telah mengambil, menerima uang, bayar, enggak ada katanya. Belum ada. Fal qawlu lahum qawluhum. Maka ucapan yang diambil adalah ucapan mereka. Siapa? Mereka ini qawluhum, humnya ini siapa? Hah? Mukrid atau mustaqrid? Mukrid. Ya, mukrid. Falqaul qaul mukrid, yaitu yang menghutangi. Ya. Yang maka qaulnya qaul ba'i, penjual. Qaul qaul ah mu'ajjil, yang menyewakan. Sudah bayar tadi, Pak. Beli. Antum lagi beli apa? Nasi uduk. Udah kenyang, udah betahak. Ah. Makasih, Pak ya. Makasih, enak aja. Bayar dulu lah, tadi udah, kapan? Udah sama bapak, gak ada sama saya. Kalau kayak begini qaul qaul ba'i. Qaul qaul ba'i. Yang diambil, ucapan yang diambil ya, ucapan sang penjual. Ini ma'rifat ini penting ya. Ma'rifat ini penting ini. dan sampai antum ya ciloko di akhirat gara-gara begini. Ah, ini penting nih ma'rifat ini. Mana lagi tadi? Wal qaul qauluhum li anna al asla baqa'u mablagil qardi wa tsamani wal ujrati. Karena hukum asalnya tetap adanya ya sejumlah uang yang mesti sejumlah uang hutang, pembayaran barang atau ujrah, uang sewa ba'da subutiha fi dhimmah. Setelah ada ketetapannya dalam tanggung jawab. Dal yang ketiga, yang D berikutnya dal. Idda'at al-mu'taddatu. Ini perhatikan sebelum kita masuk contoh jadi gini. Seorang yang ditalak 1-2 talak 1 talak 2 sama suaminya kan ada masa iddah. Ya, ada masa-masa iddah itu mereka boleh rujuk ya. Mereka bisa rujuk. Tapi kalau masa iddahnya berakhir ya, masa iddahnya berakhir talak 1 talak 2 rujuk nikah lagi boleh sama itu dengan mahar baru. Ya. Tapi tapi sang istri juga bisa udah boleh nikah dengan pria lain. Kalau talak 3 lain lagi. Talak 3 itu talak bain. Kalau talak 1 2 ya atau talak umaratan, talak 1 talak 2 itu talak apa namanya? Hah? Raji'i. Talak raji'i, talak yang bisa rujuk. Rujuknya itu isyarat selama masih masa iddah isyarat, apa-apa langsung jima juga bisa. Ya. Tapi kalau iddahnya sudah berakhir, rujuknya nikah lagi. Paham? Nah, kalau talak 3, talak bain, udah enggak bisa. Ya. Nah, kalau mau nikah lagi, dia mesti nikah perempuan tadi mesti nikah lagi sama orang lain. Dan cerai, enggak bisa udah nikah sama orang lain dia masuk. Dan mesti cerai sama orang lain tadi. Atau suaminya mati, kelindes truk atau di misalkan macam-macamnya. Atau bayar hutang atau apa atau cerai ya. Atau dia apa namanya kulu udah cerai baru dia bisa, tapi dengan syarat juga mantan istrinya berhubungan badan dengan suami barunya, sudah pernah berhubungan badan ya, dan dengan syarat juga nggak boleh jadi muhallil lahu. Ngerti nggak muhallil? Ya, muhallil yang dia ngutus orang ketiga, kamu nikahin istri saya ya, tapi nanti kamu ceraiin, kenapa? Biar saya bisa balik lagi. Kok gitu nggak cari yang lainnya? Saya gagal move on. Ya. Nah, gitu ya, Nugraha. Move on Nugraha. Pria ini. Ya, ngapain antum ya? Mesti gampang jatuh cinta. Nah, mati satu tumbuh 3.000. Nah, jangan 1.000. Enggak masalah. Nah, jangan terkonang-konang ke dia aja. Tayib. Nah, ini perhatikan. Sudah paham ini? Nah, wanita yang masih talak 1 talak 2 dalam masa iddah sekalipun sang suami wajib memberikan nafkah. Ingat masa iddahnya berapa? Salasa quru. Perhatikan, 3 quru. 3 quru itu para ulama berselisih apakah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Tapi perhatikan, iddaat al-mu'taddatu. Nah, wanita yang di menjalani masa iddah ini dia mengklaim imtidadat tuhri. Memanjangnya masa suci dia. Kamu udah 6 bulan masih minta nafkah aja, kata mantan suaminya. Bang, mana nafkah bulan ini? Loh, bukannya udah habis masa iddah? Udahlah, kamu cari suami lain sana. Enggak, saya masih tahar, masih suci ini. Kamu udah 6 bulan sejak kita cerai. Udah 6 bulan kamu, udah berapa kali tuh suci kamu. Kira nama saya, kamu headnya bentar amat. Gitu. Ya, kira nama saya headnya panjang masa sucinya ya 15 apa 10 hari headnya 20 hari kok giliran pisah terbalik ya. 3 bulan belum head nah, masih suci. Kalau masih suci berarti apa? Hah, wajib nafkah kan begitu, wajib nafkah. Raymond kenapa enggak? Enggak dia. Bengong dia, ngayal dia. Kapan gua kayak gitu ya? Jangan ngayal gitu Raymond. Masa ngayal cerek? Ngayal itu harmonis, nikah, tadut itu. Oh, ngayal cerek. Nah. Paham sini. Nah, ini memanjang. Jadi sang istri yang dikena masa iddah ini dia mengklaim imtidadat tuhri, memanjangnya waktu suci. Wa adamal inqidail iddati, dan belum putus masa iddah dia. Wah. Ya, kalau udah putus masa iddah dia berarti sang suami udah enggak ada kewajiban nafkah. Artinya sang istri boleh nikah dengan siapa saja. Kata sang suami, udah kan kamu udah habis masa iddah kan? Dah. Saya udah enggak ada kewajiban nafkah, kamu bebas. Nikah masa apa kek? Oh belum bang, saya masih masa suci. Masih nafkah, masya Allah. Suaminya mengklaim, oh enggak, kamu biasanya segini. Kamu biasanya masa sucinya cuma sebulan itu 23 hari. Kok sekarang masa sucinya itu 40 hari, 50 hari, enggak head-head. Beneran katanya. Masa mesti suruh periksa ini. Fal qawlu qawluha. Maka pendapat yang diambil ialah pendapat sang istri. Biyaminiha, dengan sumpah dia. Demi Allah. Suami mau buktikan apa? Suami gak bisa apa-apa. Cuman sekarang gak bisa. Suami gak ada bukti. Cuman sumpah dari istri aja. Itu udah cukup. Beda kalau tadi antara mustari sama baik. Ya, antara mustaqrid dengan muqrid. Ya gak? Itu dia bisa saling apa namanya? Saling memberikan bukti. Nah, sumpah yang satu sumpah, yang satu bukti. Kalau ini enggak ada, antum mau buktikan apa? Mau pakai apa? Panggil tim ahli forensik, panggil tim dokter. Kan enggak mungkin kayak begini. Ya, walaha nafaqatul iddati. Maka sang istri tetap mendapatkan nafkah iddah. Li'annal asla baqaul iddati ba'da wujudiha. Karena hukum asalnya tetap berlangsung masa iddah setelah keberadaan iddah tadi. Paham ke sini? Nah, kecuali dia mengklaim pada batasan yang enggak wajar, 3 bulan belum head-head. Nah, ini enggak wajar baru. Ini enggak wajar. Nah, ini baru mengandung unsur penipuan. Berikutnya. Udah jam berapa sekarang? 11 kurang. Udah cukup kali ya. Ya, subhanaka bihamdik, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Berarti bukan besok. Ke-55 ya. Wa min amsilatil qaidah fi nawiha as-sani istishab al-maqlub. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.